dusta soal rasa yang membabi buta. Dan terus terang aku tak sanggup bicara, apalagi dengan bahasa cinta. Mata ini, sebab itu adalah gambaran isi hati. Sekali lagi ku harap engkau mengerti. Walau aku menyadari dirimu bukan pacarku, tapi di dalam hati ada cemburu. Dan seketika aku jatuh cinta pada dirimu. Hari tak jumpa ku mulai bertanya-tanya, sedang di mana kau, sedang kemana? Tapi aku siap untuk bersabar diri, karena ku yakin kelak pasti terjadi. Soal rasa yang membabi buta. Dan terus terang aku tak sanggup bicara, apalagi dengan bahasa cinta. Tapi sangat ku harap kau bisa mengerti pada isyarat dua mataku ini. Sebab itu adalah gambaran isi hati. Sekali lagi ku harap engkau mengerti. Walau aku menyadari dirimu bukan pacarku, tapi di dalam hatiku ada cemburu. Dan seketika aku jatuh cinta pada dirimu, sungguh ini di luar kuasaku. Bila sehari tak jumpa ku mulai bertanya-tanya, sedang di mana engkau, sedang kemana? Tapi aku siap untuk bersabar diri, karena ku yakin kelak pasti terjadi.